An Abihi dari bapaknya, ada pun bapaknya itu Abdullah bin Abdul Rahman. Rawi ini yang dikatakan masyhur. Rawi ini masyhur. Dan diketahui siapa dia. Anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa rajulan min al-Ansar kana jalsain. Disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan seseorang laki-laki dari Ansar sedang duduk berdua. Faja'a Abdurrahman bin Al-Qari. Lalu datanglah Abdurrahman bin Al-Qari. Fajalasa ilaihima, lalu duduk bersama dengan mereka berdua. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, inna la nuhibbu man yarfa'u haditsan. Kami tidak suka ada orang yang menyebarkan perbincangan kami. Artinya apa? Maaf, kami sedang bicara rahasia. Kami tidak suka ada orang lain yang nanti menyampaikan khabarnya kami, perbincangan kami. Faqala lahu Abdurrahman, maka Abdurrahman bin Abdurrahman berkata kepada Umar, lastu jalusu ulaika ya amirul mu'minin. Saya bukan orang yang biasa bermajlis dengan mereka-mereka itu, wahai amirul mu'minin. Qala Umar, Umar mengatakan, bala, tidak apa, silakan. Fajaris hada wa hada, silakan kamu duduk dengan orang ini, dengan orang itu. Wala tarfa haditsana, tapi jangan kau sampaikan perbincangan kami ini. Ini rahasia. Artinya apa? Di sini yang ditekankan, tindakan seperti Umar yang berusaha merahasiakan perbincangannya. Dan mengizinkan orang tadi untuk duduk dengan siapapun, dengan kaum manapun, dengan syarat tidak menyampaikan berita-berita rahasia Umar. Thumma qala al-Ansari. Kemudian sahabat Umar berkata kepada laki-laki Ansar tadi, "Man tarana sayaqulun yaqulul khalifatu ba'di?" Siapa? Siapa yang kau lihat dari kalangan umat manusia ini yang menyatakan orang yang paling berhak menjadi khalifah setelahku? Ini pertanyaan untuk Umar. Siapa saja yang kau lihat disebut-sebut oleh masyarakat sebagai kandidat khalifah setelahku? Fa'addad al-Ansari rijalan dan muhajirin. Maka sahabat Ansar pun menyebut beberapa orang dari kaum muhajirin. Fulan, fulan, fulan, fulan. Lam yusammi Aliyan, tetapi tidak menyebut nama sahabat Ali, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa'ala Umar, maka berkata Umar bin Khattab, "Famalahum 'an Abi Hasan?" Loh, kenapa mereka tidak menyebut Abi Hasan? Yani sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arba. Fawallahi, demi Allah, kata Umar, innahu la'ahrahum, sungguh sahabat Ali itu orang yang paling layak di antara mereka. In kana 'alaihi, kalau dia memimpin mereka, ayuqimahum 'ala tariqatin min al-haq, meluruskan masyarakat ini di atas jalur yang benar. Jadi ini pembahasan ialah pada pembahasan Umar tadi yang di awal. Dia mengatakan, illa inna la nuhibbu man yarfa'u haditsana. Sesungguhnya kami tidak kepingin ada orang lain yang menyampaikan, yang menyebarkan perbincangan kami. Ini rahasia. Menunjukkan sahabat Umar menginginkan khidmat sir, menyembunyikan rahasia beliau. Baik. Pembahasan yang kedua ialah beliau mengizinkan orang tadi, Abdurrahman tadi, bermajlis dengan si fulan, dengan si alan, dengan kaum ini, dengan kaum itu. Dari kami ya, dua ini yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Namun barakallahu fikum, kita lihat dalam hadis ini sangatnya dhaif. Isnaduhu dhaif karena ada rawi yang bernama Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Qari tadi. Ini dikatakan majhul tadi. Barakallahu. Karena dhaif, maka akar Umar ini tidak bisa dipakai. Kecuali apabila ada penguat-penguat yang lain dari hadis, ayat atau semisalnya. Terkait dengan masalah penguat, barakallahu fikum. Untuk kasus yang pertama, masalah yang pertama terkait dengan kitmal sir, menyembunyikan rahasia, ada. Para waktu disebutkan dalam riwayat dalam hadisnya Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba. Katanya Rasulullah SAW, "Ista'inu 'ala al-hawa'ij bil kitman." Beliau mengatakan gunakan sistem al-kitman menyembunyikan rahasia. Al-hawa'ij untuk mendapatkan hajatnya kita. Dikuatkan dengan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arba'i dikeluarkan oleh At-Tabrani fil kabir wa shaghir. Rasulullah SAW menyatakan ista'inu ala injahi hawa'ijikum bil kitman fa inna kulladhi ni'matin mahsud. Hendaklah kalian menggunakan al-kitman, menggunakan tindakan merahasiakan, menyembunyikan rahasia untuk mensukseskan hajat kalian. Sebab orang yang punya nikmat itu dihasati oleh orang lain. Fa'inna kullabi ni'matin maksud. Sebab orang yang punya kenikmatan itu dihasati oleh orang lain. Orang lain hasad, iri, dengki kepada dia. Maka sembunyikan. Ini terkait dengan kitman sir, menyembunyikan rahasia. Menunjukkan boleh seseorang itu menyembunyikan rahasianya dalam perkara-perkara yang mubah, dalam perkara-perkara yang syar'i, untuk kepentingan yang mubah, juga untuk kepentingan yang syar'i. Terutama untuk menghindar dari fitnahnya para husad, fitnahnya para orang-orang yang suka hasad. Atau punya kenikmatannya, kelebihan harta, bisa beli A, bisa beli B. Jangan dikembar-kemburkan. Oh, saya punya ini, punya ini, punya ini, punya itu. Saya habis beli ini, beli ini, beli itu. Sembunyikan. Khawatirnya kalau engkau menyampaikan hal tersebut, tidak menyembunyikan rahasia kamu, orang-orang yang hasad ini bertindak. Paham? Untuk meredam orang-orang yang hasad. Barakallahu boleh dengan kata ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam as-silsilah sahihah yang terakhir saya bacakan tadi ketika Rasul menganjurkan kita untuk menyembunyikan rahasia dalam rangka mensukseskan hajatnya kita. Nah, adapun terkait dengan kasus yang kedua, bermajlis dengan kaum ini, dengan kaum itu, dengan orang ini, dengan orang itu, Tidak benar. Kenapa? Sebab dalam sekian banyak argumentasi dalil, kita diperintahkan untuk pilih-pilih teman bermajlis. Paham ya? Diperintahkan untuk pilih-pilih teman bermajlis. Teman dekat kita yang kita ajak bermajlis, kita jadikan sahabat karib, tempat curhat, sharing bersama dan semisalnya. Itu kan sembarang orang. Harus pilih-pilih teman bermajlis. Tidak mungkin kita bermajlis dengan orang ini, dengan orang itu, dengan orang ini, dengan orang itu, dengan tanpa saringan, dengan tanpa klasifikasi, dengan tanpa seleksi. Tidak mungkin. Kenapa? Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu arwah tentang perumpamaan teman baik dan teman buruk. Masyurnya ini Rasul mengisalkan teman yang baik seperti pembawa atau penjual minyak wangi misik. Mungkin kamu beli, mungkin kamu dikasih hadiah minyak wangi, paling tidak mencium aroma yang harum. Begitu pula teman yang baik. Kalau kamu bergaul dengan teman yang baik, bermajlis dengan teman yang baik, yang baik akhlaknya, yang baik muamalahnya, yang soleh orangnya, ahli ibadah, yang bagus akidahnya, maka engkau akan seperti dia atau niru dia, paling tidak akan mendapat contoh-contoh yang baik dari dia. Sementara Rasulullah SAW mengumpamakan teman yang jelek seperti pandai besi yang meniupkan apinya, tiup-tiup sama dia. Kalau kamu dekat dengan orang seperti ini, mungkin akan membakar bajumu atau akan tidak mencium aroma yang tidak sedap. Begitu pula kalau kamu berteman dengan teman yang jelek akidahnya, banyak khurafatnya, banyak takhayulnya, banyak syiriknya, banyak bid'ahnya, akhlaknya rusak, muamalahnya jelek, ahli ibadah bukan. Maka kalau temannya seperti ini, teman curhatnya kamu seperti ini, sahabat karib kamu seperti ini, teman sharingnya kamu seperti ini, barakallahu, maka Pak, mungkin kamu akan seperti dia, minimalnya kau mendapat contoh-contoh yang negatif. Dari mana? Maka mungkin bermajlis dengan semua orang. Apalagi Rasulullah SAW tegas menyatakan dalam hadis yang lain dari zaman Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa'arda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah, Rasulullah mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi wa fil ardi inna ar-rajula 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yuqalil. Sesungguhnya seseorang itu tergantung teman karibnya, sahabat dekatnya, khalil. Maka lihatlah dengan siapa dia bersahabat dekat. Ini berkaitan dengan masalah agama, din. Teman itu mempengaruhi agama, teman itu mempengaruhi akhlak, teman mempengaruhi ibadah, teman bahkan mempengaruhi akidah. Maka lihat dengan siapa bersahabat karib. Kalau bersahabat karibnya dengan orang soleh, soleh. Kalau bersahabat karib dengan orang yang soleh, soleh. Kalau bersahabat karibnya dengan orang yang full syirik, full kemaksiatan, full bid'ah dan segala macamnya, ya sama kayak temannya tadi itu. Dari tadi ditambah lagi terkait dengan urusan nanti di yaumul qiyamah, Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari, Sahihain dan juga yang lainnya, Rasulullah SAW menyatakan al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu nanti bersama dengan orang yang dia cintai, orang yang dia cintai. Ini hadis ada asbabul wurudnya, ada asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya ada salah seorang Arab Badui pedalaman datang kepada Rasul menanyakan, ya Rasulullah, mata sah, kapan kiamat ya Rasulullah? Nah, Rasul tidak menjawab dengan tanggal sekian gitu ya, nggak mengatakan tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Kira-kira sekarang ini kira-kira nanti kiamat tahun 2012 ya Pak. Ramalannya siapa ya? Barakallahu fiikum. Enggak, dikarenakan enggak ada yang tahu kapan kiamat. Rasul balik bertanya, "Wa ma a'dadta laha?" Ya kamu, ya kamu persiapkan apa untuk kiamat? Kamu sudah punya persiapan apa menghadapi kiamat? Dia mengatakan, "Ma'adtu laha bi kathiri salatin wa la siyamin wa la sadaqatin." Ya Rasulullah, aku tidak punya persiapan apa-apa, tidak punya banyak sholat, tidak punya banyak puasa, tidak punya banyak sedekah yang terkait dengan amalan dia. Walakinni uhibbullaha wa rasulah, tetapi aku sangat cinta kepada Allah dan sangat cinta kepada Rasul. Maka Rasul mengatakan, anta ma'anatah badda, kamu bersama dengan orang yang kamu cinta. Barakallahu. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala wa arba, ketika itu para sahabat sangat bersuka cita, sangat berbahagia, tidak pernah senang, tidak pernah berbahagia melebihi hari itu. Katanya Anas bin Malik, dikarenakan kami cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada Abu Bakar Siddiq, cinta kepada Umar, walaupun kami tidak pernah bisa mencapai amal mereka. Al-mar'u ma'aman ahabb. Nah, kalau orang yang kamu cinta, yang kamu suka, sahabat karib kamu yang biasa kamu wirawiri di sana kemari berdua, orang yang saleh, anta ma'ahu yaumul qiyamah. engkau bersama dia nanti di hari kiamat dengan orang-orang saleh. Kalau yang kamu cinta adalah Allah dan Rasulnya, para sahabatul kiram, para sahabat yang mulia, dan demikian pula orang-orang yang mukmin yang baik-baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya dan semuanya, engkau akan bersama dengan rombongan mereka nanti di hari kiamat. Alangkah ruginya orang itu ketika di dunia ini sudah gandrung jatuh cinta dengan orang-orang yang ternyata bukan orang yang soleh. Gandrungnya sama tokoh-tokoh kafir. Paham ya? Gandrungnya dengan tokoh-tokoh maksiat, tokoh-tokoh fasik. Betul-betul sudah menjadi fans berat artis bulan. Fans berat aktris fulana atau semisalnya yang kita semuanya tahu ya, bukan orang yang soleh dan soleha. Padahal ya baik soleha soleha enggak soleha usah kenapa? Namanya soleha enggak, artinya dia orang yang soleha pada enggak mungkin orang soleha demikian. Apakah dia orang soleh? Enggak mungkin orang soleh demikian. Padahal kau cinta dengan orang-orang seperti itu, mati. Allahumma musta'an anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang kamu cinta di yaumil nanti. Gabungnya dengan artis fulan, artis alan, aktris fulana, artis fulana, penyanyi fulan, penyanyi alan, dan segala macamnya itu. Allah akan merugikan Anda. Dari sini barakallahu fikum, sekali lagi, untuk urusan bermajlis bersahabat karib diperintahkan untuk selektif. Tidak semuanya kita jadikan sebagai sahabat karib. Muamalah umum, okay, tidak ada masalah. Selagi dia sebagai muslim. Muamalah umum tidak ada masalah dengan kaum kufar dalam urusan duniawi. Tapi kalau sudah urusan teman karib, sahabat dekat, kamu curhat dengan dia curhat sama kamu. Kamu tahu siapa dia tahu siapa kamu. Akhirnya arafta madkhalahu wa makhrajahu wa arafa madkhalaka wa makhrajaka, itu bahasanya. Ngerti keluar masuknya kamu selama ini. Itu bukan orang sembarangan yang kamu jadikan sebagai teman karib. Harus orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik akidahnya, baik manhajnya, baik akhlaknya, baik muamalahnya, baik segala karib. Para begitu. Maka tidak mungkin kau menjadikan sahabat karib kamu untuk orang kafir. Jelas. Tidak mungkin kamu punya walak untuk orang kafir. Tidak mungkin kamu jadikan sahabat karib kamu itu dari kalangan pelaku bid'ah, dari kalangan ahli bid'ah. Sekarang lebih keren dengan bahasa hizbiyin gitu ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin kamu jadikan orang-orang fasik, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang terjerumus dalam dunia hitam dosa dijadikan sebagai teman karib. Tidak mungkin kamu jadikan orang-orang yang akhlaknya rusak, perangainya kasar, perangainya kaku dan segala macamnya sebagai teman karib. Tidak mungkin. Walaupun itu orang yang baik akidahnya, baik ibadahnya, tapi akhlaknya luar biasa rusak. Bejat. Ya, salam-salam, muamalah-muamalah, teman karib afwan. Kan gitu ya, harus pilih-pilih. Barakallahu. Katanya orang-orang Arab, manjalas janas, itu pepatah Arab. Manjalas janas, siapa yang bermajlis maka rasa jenis. Jenis. Barakallahu. Manjalas janas, yang majlis jenis. Ini orang Sunni, di mana-mana dia berada nyarinya Sunni. Ini orang Syi'i, kemana-mana nyarinya Syi'i. Ya apa ya? Ini orang Sufi, kemana-mana nyarinya ya Sufi. Nah gitu ya. Majalas janas. Itu dengan hadisnya Rasulullah SAW, al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha talaf, wa ma tanakara minha khalaf. Rawahu Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha. Yang namanya arwah itu satu kesatuan pasukan yang saling mengenal langsung nempel, yang tidak saling mengenal langsung berpisah. Itu arwah. Jika satu model setipe langsung menjelak set gabung, nggak setipe, ada yang berbeda berpisah. bahasa Rasulullah SAW yang diambil oleh orang-orang Arab sebagai sebuah pepatah, manjalas janas. Juga diambil oleh tukang syair, salah satu penyair yang menyatakan inna fis-sama'i tayran yusamma'u dhu'ru, inna fis-sama'i tayran yusamma'u dhu'ru, inna tuyura 'ala asyariha taqa'u. Di langit itu ada seekor burung namanya burung kukur. Katanya penyair ini, inna tuyura 'ala asyariha taqa'u. Yang namanya burung-burung itu hidup dengan burung yang sejenis. Burung kukur itu burung kukur. Kutilangnya pada kutilang. Kenari itu kenari. Akhirnya ya. Apalagi burungnya lain-lain. Nuri ya nuri. Pendet ya pendet. Nah, apalagi. Demikian seterusnya. Dorok. Dorok ya dorok. Iya. Perpati ya perpati. Paralel itu. Nah, ada sejarahnya burung merpati kumpul sama burung apa namanya? Burung? Burung pret. Itu tabiatnya burung yang juga katanya para ulama tabiatnya manusia. Itu namanya ulfah. Para ulama. Ini alami. Ana inna tuyura asyariha taqa'un. Seorang yang sunni ahli sunnah wal jamaah dimanapun dia berada mesti yang dia cari adalah ahli sunnah wal jamaah nempel. Amin. Demikian seterusnya. Seorang yang punya pemahaman qadari ingkar takdir dimanapun yang dia berada yang dicari yang sepemahaman dengan dia. Orang yang memiliki pemahaman yang rusak dengan pemahaman apapun dia akan mencari yang sepemahaman dengan dia. Kalau saya dijumpai ada seorang sunni ngaji salafi kok kemudian ngaji juga di kalangan hizbi. Yeay. Apa berarti boleh ngaji di kalangan hizbi dengan alasan tindakan sunni tadi itu? Atau bagaimana? Coba diam aja. Jawabannya dia. Nah terus gimana tadi? Ada pernyataan seperti ini. Begitu ya. Nah, itu menunjukkan apa ya? Bukan menunjukkan bolehnya taklim dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah dengan alasan ada satu orang sunni yang kesana. Tapi justru menunjukkan tidak beresnya orang sunni tadi itu. Ngaku sunni, ngaku ahlu sunnah, ngaku salafi, tapi larinya kesana. Ada yang tidak beres pada prinsipnya dia ini. Mesti ada apa namanya? Ada kesamaan antara dia dengan mereka ini. Nah, entah nasib yang sama, entah profesinya sama, entah daerahnya sama. Yang paling mengerikan adalah prinsipnya sama. Tapi ya ini ngaku-ngaku salafi, ngaku-ngaku sunni. Diriwayatkan dari salah seorang imam kita, sehingga saya namanya Malik bin Nurwan atau Malik bin Dinar. Suatu hari dia jalan. Assalamualaikum. Dia menengok ke sebuah pohon. Tercengang dia. Di pohon itu kok ada rumah burung. Sarang dia. Loh kok ada burung yang berbeda dalam satu sarang tadi. Ini burung A, burung B. Kok bisa kumpul? Tercengang, enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu menyalahi aturan, menyalahi konon. Cermati sama dia. Kok bisa kumpul ya? Di sisi mana ini? Apa penyebabnya? Tidak lama terbang kedua-duanya. Disebutkan dalam riwayat tersebut, fa'idha huma a'rajan. Tiba-tiba kedua ekor tersebut, dua burung tadi itu, kedua-duanya sama-sama pincang. A'rajan, sama-sama pincang. Terbang sambil kakinya yang pincang, pura pincangnya. Dia mengatakan, minhahuna istama'a. Dari sini rupanya bisa kumpul. Namanya apa ini? Senasib podo pincangi. Kayak gitu ya? Podo pincangi. Kalau senasib urusan podo pincang si kile, si gono masalah. Nah kalau senasib podo hizbine, itu si repot. Ngakunya sunni, ngakunya salafi, ngakunya bid'ah al-haq, tetapi ternyata senasib dengan hizbi, podo hizbine. Kalau yang tadi itu terang-terang hizbiannya, yang ini malu-malu jadi hizbi. Allah mustahil. Entar. Maka harus selektif terkait dengan masalah teman bermajelis. Paham ya? Harus selektif terkait dengan teman bermajelis. Ini perkara prinsip yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Barakallahu. Teman itu ya, teman dekat itu betul-betul sangat-sangat mempengaruhi kepribadian kita. Allahumma musta'an. Bagaimana hukumnya kalau bukan kita yang menyebarkan rahasia kita, tapi teman kita yang menyebarkannya? Nah itu yang dibahas sekarang. Tentu rahasia nggak disebarkan. Kalau ada orang lain yang menyebarkannya, maka orang tersebut yang tercela, dikatakan sebagai fuduli, dikatakan sebagai fuduli, orang yang iseng. Itu menunjukkan dia orang yang tercela, bukan orang yang baik-baik. Sedangkan itu perkara yang rahasia, tapi disebut. Allahumma musta'an. Al-Hasan rahimahullah berkata dalam Jami'ul Ulum al-Hikam, "Dawi qalbak fa inna hajatallahi ilal ibadi salahu qulubihim." Fakatilah kalbumu, sesungguhnya kebutuhan Allah kepada hambanya itu dalam hal kebaikan kalbunya. Apa yang dimaksudkan Al-Hasan dalam perkataan di atas? Wallahualam. Yang pertama aku cek terlebih dahulu keabsahan sanadnya. Keabsahan sanadnya. Kalau disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum al-Hikam, maka perlu dilihat pembahasan apa Al-Hafidz Ibnu Rajab, sang penulis kitab tersebut, membahas. Dibaca dari awal akan nyambung mana itu apa. Kalau semata-mata ini harus dicek kembali. Apa yang dimaksudkan dengan kebutuhan Allah kepada hambanya? Bukankah Allah tidak butuh kepada hambanya? Nah, Allah tidak butuh kepada hambanya. Oleh karena itu perlu dicek kembali saat ini. Apakah betul sahih dari Al-Hasan al-Basri? Kalau belum sahih, baru kemudian kita lihat apa pembahasannya diangkat oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab hambanya rahimahullah, supaya bisa mengetahui apa yang dimaukan oleh Al-Imam Al-Hasan al-Basri, sehingga belum bisa dijawab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Masya Allah. Baik, lanjut. Lanjut selamanya. Bab yang berikutnya. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, babut tu'adah fil umur. Bab at-tu'adah dalam semua perkara. At-tu'adah itu mengandung makna at-ta'anni. At-ta'anni artinya perhitungan. Perhitungan sebelum melaksanakan sesuatu, mempertimbangkan masak-masak. Juga ada unsur as-sabr, kesabaran dalam menghadapi sesuatu. Itu yang namanya tu'adah. Jadi lawan dari at-taish. At-taish itu kalau bisa dibahasakan dengan bahasa kering, kerasa kusu. Lepas, kerasa khusus, dah pakai mikir, iya langsung aja. Dan lepas, lawannya atu ada, barangkali atu ada. Berarti orangnya itu betul-betul sebelum bertindak memikirkan maslahat dan madarat, diperhitungkan baik buruknya, itu ada. Ada ketenangan di situ, ada kesabaran di situ, ada memikirkan panjang ke depan di situ, itu ada. Paham ya? Ini fil umur, dalam semua perkara. Ya, dalam semua perkara duniawi, juga dalam perkara-perkara sifatnya diniyah ukhrawiyah. sebelum berucap itu ada, sebelum bertindak itu ada, sebelum memutuskan itu ada. Wah, dalam semua hal ya, fil umuri kulliha. Itu mengandung makna ta'anni, mengandung makna ta'anni. Arwan. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Musa ibn Ismail al-Nimqari. Qala haddathana Abu Hilal. Disebutkan Abu Hilal namanya Muhammad ibn Sulaim al-Basri. Rawinya saduq, jujur ya Allah. Qala haddathana al-Hasan, ini al-Hasan al-Basri yang tadi. Anna rajulan tuwfiya wa taraka ibnan lahu wa maulalah. Ada seorang laki-laki wafat. Wa taraka ibnan lahu wa maulalah. Dia wafat meninggalkan satu orang putra dan satu orang budak. Maulah. Fa'awsa maulahu bibnihi. Orang tadi sebelum wafat memberikan wasiat kepada budaknya untuk ngurus anak putranya ini. Sebelum wafat teman-teman, tolong anak saya itu dirawat baik-baik. Falam ya'lu, maka budak tadi bersungguh-sungguh mengurus putra tuannya. Ya lu ai lam yaksu lam yuqassir, tidak kurang. Tapi sungguh-sungguh dalam mengurusi putra tuannya. Hatta adraka, sehingga dia dewasa. Wa zawwajahu, maka dinikahkan. Faqala lahu, maka sang putra tadi berkata kepada sang budak yang mengasuh dia, jahizni atlubul ilm, tolong persiapkan diriku, aku akan mencari ilmu. Dipersiapkan bekal-bekalnya, dipersiapkan segala sesuatunya. Saya kepingin talabul ilmi, ingin belajar ilmu agama. Fajahazahu, dipersiapkan oleh sang budak tadi. Fa'ata aliman fasa'alahu, maka datanglah dia kepada seorang alim, lalu bertanya ilmu kepada sang alim tadi. Faqala, maka berkata sang alim, idza aradta an tanṭaliq, kalau kamu kepingin pulang, kepingin pergi, faqulli, sampaikan kepada aku, wa'allimka, aku akan ajari kamu ilmu. Nanti kalau kamu mau pulang, pulang mau kembali lagi, mau sama saya. Dan kemakan saya hari ini. Faqala, maka suatu kali berkatalah itu putra, hadara minal khuruj, sekarang saya mau keluar pulang ini, fa'alimni, ajari aku ilmu. Faqala, maka berkatalah sang alim tadi, ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Yes. Ilmu terlalu baik. Ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Itu ilmunya. Apa? Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wasbir, sabarlah. Wala tasta'jil, dan yang ketiga, jangan terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Jangan itu aja, jangan terburu-buru. Takwa kepada Allah, sabar, dan jangan buru-buru dalam bertindak. Masya Allah, tiga doa. Qala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri mengomentari, fi hadza al-khairu kullu, pada nasihat ini terdapat semua kebaikan. Takwa, sabar, tidak terburu-buru. Pada ini semua kebaikan. Wala yakasu yansahunna, maka sang putra tuan tadi tidak melupakan ilmu itu. Innama hunna kelas. Sebab cuma tiga kata. Takwa, sabar, jangan buru-buru. Takwa, sabar, jangan buru-buru. Apa itu? Dan tidak dilupakan. Falamma ja'a ahlahu, maka tatkala sang putra ini datang pulang ke istrinya, habis setelah berilmi ya, dapat tiga ilmu, takwa, sabar, jangan buru-buru, pulang ke rumah, nemui istrinya. Nazala 'an rahilati, dia pun turun dari kendaraannya. Falamma nazala ad-dar, ketika dia sudah turun masuk ke rumahnya, idza huwa birajulin na'imin mutarakhin 'anil mar'ah, tiba-tiba dia mendapati ada seseorang laki-laki yang tidur tidak jauh dari perempuannya tadi. Wa idza imra'atuhu na'imah, ternyata istrinya pun juga tidur di situ. Talaq ini datang ke tempatnya para masyayikh, para ulama, menanyakan masalah ilmu-ilmu agama, dikasih tiga ilmu, takwa, sabar, jangan buru-buru, pulang sampai di rumah mendapati ada laki-laki yang tertidur tidak jauh dari perempuan ini, tiba-tiba itu perempuan juga tidur sampingnya. Apa ini? Qala, berkata laki-laki itu, wallahi ma uridu ma antazir biha, demi Allah aku tidak ingin menunggu atau menyia-nyiakan yang seperti ini. Faraja ila rahilatih, dia berlangsung balik ke kendaraannya, ke hewan tunggangannya. Falamma arada ayakhudha sayf, tatkala dia hendak mengambil pedangnya. Ini emosinya kan muncul ya. Oh, sudah jauh-jauh telah berilmi, capek-capek pulang telah berilmi, dapat ilmu, sampai di rumah kok demikian pemandangannya. Tidak akan saya tunda ini. Langsung ke hewan tunggangannya, ngambil pedangnya. Ketika dia hendak mengambil pedang, qala, berkatalah ini tadi, ittaqillaha wasbir wa la tasta'jil. Diingatkan dengan ilmu tadi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wasbir, sabarlah kamu, wa la tasta'jil, jangan buru-buru. Harja, dia balik lagi. Halamma qama 'ala ra'sih, ketika dia itu berdiri di atas kepalanya, qala, dia ngomong lagi, ma antadhiru bi hadha syai', aku tidak mungkin menunda-nunda sedikit pun dengan peristiwa ini. Faraja ila rahiyatin, balik lagi ke kendaraan tadi. Halamma arada ya'khudha sayfan, dzakarahu, ketika dia mengambil pedang, diingatkan lagi sama kendaraan tadi, ittaqillah wasbir wa la tasta'jil. Haja ilai, balik lagi kepada dalam rumahnya tadi. Ketika dia bangkit di atas kepala laki-laki tadi, Istayqadha ar-rajul, terbangunlah laki-laki tadi. Falamma ra'ahu, maka tatkala dia melihat laki-laki tadi, wasaba ilaihi, dia pun langsung menerkamnya, langsung lompat menuju dia. Fa'anakahu, dirangkul, waqabbalahu, dicium, wasa'alahu, dan menanyakan keadaannya. Maksud sabati, apa yang menimpa kamu setelah saya tinggal ini? Qala sabtu, wallahi ba'daka khairan kathira, aku mendapatkan demi Allah setelah kamu tinggal ini kebaikan yang sangat banyak. Asabtu wallahi ba'daka, aku mendapati setelah kamu tinggal ini demi Allah, anni mashitu al-lailata baina sayf, aku berjalan pada satu malam antara pedang, wa baina ra'sik, dan antara kepala kamu, pedang kepala kamu, pedang kepala kamu. Salatan mirarin, tiga kali. fahjazani ma'asabtu minal ilmi an qatlik, maka itu semua menghalangi aku apa yang ilmu yang aku dapatkan tadi untuk membunuh kamu, menghalangi aku untuk membunuh kamu ilmu yang saya dapatkan tadi. Barakallahu. Napa yang menentukan Rasulullah, laki-laki ini bukan selingkuhan istrinya. Barakallahu. Jadi mungkin dari keluarga istrinya atau apanya, gitu. Artinya bukan siapa-siapa, orang yang sangat dia kenal. Barakallahu. Sehingga ilmu yang dia dapatkan dari ittaqillah, wasbir, wala tasta'jil, ittaqillah, wasbir, itu bermanfaat. Pulak balik dengan bawa kendaraan orang tadi, kendaraan orang tadi, tiga kali gagal membunuh orang ini dengan ilmu ittaqillah, wasbir, wala tasta'jil, pulak balik tiga kali belum membunuh, bangun itu orang. Ya, dari siap kisahnya bukan selingkuhan istrinya. Barakallahu. Al-Malik. Ini akar isnaduhu hasan. Ini akar sanadnya adalah hasan. Semua rawi yang tetap kecuali Abu Hilal, dia rawi yang suatu oh. Mana syahidnya Pak? Syahidnya sisi argumentasinya ialah sikap at-tu'adda yang diajarkan oleh sang alim kepada anak tuan tadi pada kata-kata wala tastaji, jangan buru-buru, bertakwa kepada Allah, sabar, jangan buru-buru. Aku ada sikapku ada itu bisa menghalangi orang tadi dari tindakan pembunuhan. Tidak jadi membunuh orang yang tidak bersalah dengan sebab sikap itu ada tadi. Tidak buru-buru, sabar, berpikir ulang, tenang. Itu kalau tidak sabar, tidak punya sikap itu ada, hilang dah sih. Nah gitu ya. Tidak peduli kalau tahunya dia lanang ya, lanang laki-laki sama istriku berdua kayak gitu. Oh, langsung murka, marah, emosi, ambil pedang, bus dulu, hantamkan dulu pedangnya, mikir berikutnya kan gitu. Pelampiasan tercapai, mati dia, begitu mati, lu, marah gua, jangan gitu ya. Yang terjadi penyesal di belakang hari, menyesal di belakang hari. Kenapa? Tidak punya sikap? Ada. Kalau dia tenang, orangnya sabar, tenang. Ta'ani, perhitungan, itu ada, matang. Ikut dulu, tenang. Siapa lagi-lagi ini? Dilihat. Oh, Bapak Mertua. Ya, wis, maklum. Omai ciri, tidak punya tempat kecuali satu kamar, satu ranjang, satu tertipan saja. Nemui kamu yang linggul, turun tujuh yang linggul, orang Mertua kok, ya kau pengen disirhat yang linggul. Hah? Barangkali istrinya tadi itu kecapean ngurusi bapaknya tertidur, ya ini gimana ya, ini gunung nah gitu ya, sementing orang lain mana itu aja itu kalau tuh ada tenang, jadi gak langsung suhuan, gak langsung murka, gak langsung marah, gak langsung lampiaskan. Itu ya diantara barokah itu ada, barokahnya itu ada, keutamaan orang yang sikap itu ada. Ini sikap yang luar biasa mulia ya Pak. Dan semua orang mampu memiliki sifat yang satu ini. Karena harus melatih jiwanya bisa sabar. Ada usaha sabarnya soalnya, sabar. Sabar itu kualitasnya luar biasa, berjiwa besar. Kemudian terlatih dengan ketenangan, ketenangan. Terlatih dengan khusnuzon, baik sangka lebih dahulu. Kemudian akal itu panjang, memikirkan sesuatu sangat jauh ke depan. Bahwa pertimbangan masalah, nomornya, baik, buruknya, para itu baru memiliki yang siapa itu ada. Orang mungkin tabiatnya ada yang demikian, itu gampang bagi dia. Tapi yang susah itu baru itu adalah kalau itu orang watak dasarnya itu temperamental, gerasa gerusu, gak tenang, buru-buru selalu, pikirannya pendek, senangnya subuhon dan segala macamnya. Ini harus dilatih dengan sekuat tenaga supaya berubah watak, terutama terkait dengan kehormatan kaum muslimin, terutama terkait dengan harta kaum muslimin, terutama terkait dengan darah kaum muslimin. Ini paling berat. Baru masuk terus teksnya, aduh ada, aduh ada. Ilmunya tiga ya. Ittaqillah wasbir wala tastajib. Bertakwa kepada Allah, sabar dan jangan. Jangan. Baru kita melihat ada seorang kawan kita. Arafna khairahu. Kita kenal sebelumnya orang yang sangat baik. Kita sering mu'amalah sama dia, orang yang sangat bagus, orang yang sangat baik, akhlaknya masya Allah, bagus ibadahnya, mana saja, berisiknya, luar biasa. Suatu kali kok kita berbohong, loh, nah kok ada di tempat karaoke keluarga? Ada gak di silahkan? Oke. Nah, loh, kok di karaoke keluarga? Di mana adanya, Pak? Hah? Yang sering saya lewati itu, kalau pulang dari sini, kalau pulang ke rumah, itu di daerah Pasar Besar. Ya, ya. Daerah Pasar Besar itu. Yang dekatnya Tugu Pahlawan. Itu wuhul, karewa. Kalau berangkat ke arah sini, yang paling teduh di Surabaya itu. Yang dekatnya awal kota Mustajab itu, daerah mana, Pak? Ya, banyak pohon-pohon itu, Pak. Ah, itu juga ada sih. Kau, lu, lalu ikhwan satu itu di tempat karaoke keluarga, kemana dia? Orang yang jiwanya subur, temperamental dan segala macamnya langsung, tidak pakai tuada, langsung sebarkan. Allahul Musta'an, saya melihat ikhwah fulan bin fulan di tempat karaoke keluarga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, disebarkan ke semua ikhwan yang lain. Isu heboh. Ya, di sini tempat-tempat tuhmah, ya, tempat-tempat tuduhan, membuat orang tertuduh dengan itu. Tapi kalau itu punya sikap itu ada, mesti dia curiga. Mungkin ini orang kita kenal, akidahnya baik, akhlaknya bagus, manhajnya bagus, ibadahnya bagus, masya Allah, termasuk sunnah kencang bagus. Yang punya itu ada. Kalau ada kesempatan didekati baik-baik. Apanya? Ada satu perkara yang saya tanyakan sama Anda. Kita berdua aja. Afwan, kalau saya tidak salah lihat, betul gak tuh kemarin di tempat karaoke keluarga itu? Saya jangan-jangan mata saya ini yang lagi gak beres ini, mungkin butuh kacamata atau mungkin berapa ini. Betul ya itu? Parah. Akan ketahuan dengan cara seperti ini. Kalau itu orang betul-betul soleh, akhlaknya mulia, bagus akidahnya, bagus ibadahnya, yakin ada keterpaksaan di situ. Dia menyatakan, nah, ya Allah musta'an. Kelihatan gelisah gitu. Sedih. Ya musta'an. Ya, namanya sifar-sifar pada Allah. Kenapa? Nah, kondisinya ketika itu betul-betul dipaksa. Nah, begini-begini. Entah oleh siapa, entah keluarganya, atau segala macamnya. Nah, namanya orang, nah, semuanya dapat tolong hidayah. Yang satu ini bagus, keluarganya balik loh. Kan banyak. Dipaksa ini dan dipaksa itu segala macamnya, apa segala macam itu segala macam, wah panjang urusannya. Atau dia mengatakan, saya suruh sama bapak saya ke situ. Loh, kenapa ke situ? Jemput tuh ada keluarga saya di situ, yang ada di situ, suruh jemput sama bapak saya, suruh ngambil dia. Makanya saya tidak masuk ke dalam, cuma di luar lobbynya saja, tidak masuk ke dalam, suruh jemput. Kenapa itu jemput dia luar? Ada alasan. Kan gitu ya? Karena orangnya baik sebelumnya, ma'ruf dengan akhlaknya, ma'ruf dengan ibadahnya, ma'ruf dengan kebaikan-kebaikannya, kita semua. Nah, oke, insyaAllah. Jadi, itu upayakan ya, supaya tidak menimbulkan fitnah dan segala macamnya. Anda bisa menghubungi teman-teman yang lain, supaya tidak menimbulkan fitnah, apa-apa, saya terpaksa harus bertemu kawali keluarga ini, jemput sipulan akhirnya. Itu tidak lalu sama siapa gitu, teman-teman yang lain, supaya tidak menyebutnya namanya fitnah. Kalau memang dia betul-betul terjerumus dalam kemaksiatan, akan merasakan malu yang luar biasa. Waduh, kayak ketembak, ketahuan sama si Fulan. Nah, gitu ya, kan ya. Nanti akan tercorong. Kebaikan-kebaikan dia, nanti akan mendorong dia untuk segera bertobat kepada Allah, kalau kamu mengaturnya dengan cara yang baik, dengan cara sembunyi-sembunyi. Dia tidak akan merasa dihancurkan bakat hatinya. Nah, Allah Ustaz. Iya ya. Gimana ya godaan iman ini, Allah Ustaz. Ya, ya. Lagi lulu ini imannya. Lagi lulu jadi. Ya, kemarin lagi sumpah pikirannya jadi kepingin sedikit renesing. Kamu langsung kamu rekomendasi. Tiga waktu itu Terpilah, belum tahu apa hukumnya dan segala macamnya. Nah, bisa satu akhir berarti sekarang sudah berarti. Nah, mulai boleh sifat untuk nah, sifat untuk akan mudah menerima nasihatnya aku karena kamu sendiri. Itu jangan doakan. Semua orang bisa jelas, gamblang, gitu ya, dengan sikap itu ada. Pak, oh, nah, gitu ya. Nah, jadi aja gerasa terusu. Tapi kalau sudah terbukti secara nyata dengan bukti-bukti yang numpuk sekian karena seringnya perbuatan demikian dan menunjukkan orang nggak beres, ya nggak tuh ada lagi. Ya kita mengatakan si Fulan itu nggak beres. Lo kenapa? Sudah nasihat sekali, dua kali, tiga kali, sepuluh kali, segala macam sembunyi-sembunyi. Masih cek kayak gitu, terus gitu. Iya ini, bahirnya aja di depan kita beres, di belakangnya enggak beres. Ya lah, ada kata-kata tuh ada harmane. Hah? Barang waktu itu. Itu orang yang sebenarnya itu beberapa kali, enggak sadar. Itu rasa malunya sudah hilang. Rasa malu sudah hilang. Kalau sudah hilang rasa malunya ya Pak, dia akan lebih mudah-mudah dalam perkara-perkara yang mengatur untuk masuk dan kepada Allah untuk berkata. Bolehkah anda mengambil pelajaran dari hati tersebut bahwa ilmu yang telah kita pelajari pasti Allah akan uji atas paham dan mampunya kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari tersebut. Kita dikatakan pasti dalam untuk ujian dan dari kuasa syar'inya ya Pak. Yang namanya ilmu diamalkan. Ingat ya, ilmu diamalkan. Tapi bukan perkara yang mustahil. Engkau akan dihadapkan pada sebuah kasus langsung nyata real untuk mengetahui ilmu kamu jadi apa tidak, manfaat atau tidak, faham atau tidak. Seperti dalam riwayat ini, dapat ilmu itaqillah wasbir warasajib, langsung dikasih ujian, langsung dikasih kondisi real untuk diamalkan, mungkin tapi tidak selalu. Dikatakan masalah syariah pada kata kamu, ilmu diamalkan pada kata itu. Ilmu diamalkan. Atau mendapatkan pelajaran. Masalah-masalah manhaj itu. Diterangkan tentang masalah prinsip ahlu sunnah, hajirul muqtadi, menghajir al-fi'ah. Hajir al-hizbiyin, menghajir orang-orang muslim. Dan segala macamnya, terangkan begini, dan segala macamnya. Ujinya, masya Allah, tabarakallah. Musola sampingnya kamu, musola sampingnya kamu yang biasa kamu sholat di situ, barakallahu, itu mengundang seorang tokoh bid'ah yang dikenal di Surabaya ini. Di samping rumahmu musolanya itu, kamu juga biasa sholat di situ, jamaah di situ. Orang kampung semua kenal sama kamu di situ. Mudah pokok bid'ah, ahlul bid'ah terkenal, terkemuka di Surabaya ini. Iya bro. Jawabannya itu ujian ilmu. Paham kora ilmu hajar mugati itu kapan diterapkan secara total, kapan diterapkan secara parsial, kapan dengan hati, kapan dengan ucapan, kapan dengan perbuatan, gimana dan segala macamnya, ngerti kora ketika itu. Kira-kira kalau antum menghadapi kondisi demikian, bagaimana sikapnya, Mas Toto? Nah, nggak datang. Oh, nggak datang. Kenapa? Hajarnya itu. Hajarnya itu. Nah, dalam rangka untuk membaikkan ahli bid'ah ini tidak menghadiri majelisnya. Sila. Nah, tolong-tolong. Di Mas Sutra ya, Ramadhan. Ini Mas Sutra ya. Rasa aku Mas Sutra ya, senang ngaji. Senang taklim, senang pengajian ngono. Lha iki ditekakno. Oh, apa jenenge tokoh terkenal ngono kuwi tak teko. Jadi. Halo, Mas Jago, komen derai rasa. Biasanya aku tuh kata rawonto. Ana rawonto. Jawa iki. Tokoh kuwi iki takon iki. Lha kok tidak datang kemarin mas? Jawabnya tidak mungkin tidak ah masa lalu dia gede tidak ada perincian tidak ada gantang gitu aja insya Allah itu jawabannya mas Tufo gak kok langsung. Kalau Pak Muhammad ini satu gimana Pak Muhammad? Kalau antum yang menghadir kondisi seperti itu Pak. Oh gitu. Setelah belakang gitu. Nah, gak ada belakang. Ya, nah itu. Sebelum orang nggak ada. Ketika ditanya sama tetangganya, kenapa? Ya, karena ada yang nggak suka sama dia. Kenapa ya? Nah, yang lain. Nah, kalau disuka, oh, memang Pak Muhammad menarik Dewi ay, benar Pak Dewi ay, sokong Pak Dewi ay, ya. Jelaskannya dia, ya. Jelaskannya di mana? Langsung, Oh, aku terbang. Iki sing takon dudu ahli bid'ah Pak. Tonggomu. Yang klarifikasi gak datang kenapa tetangganya tuh ngopo ora teko. Piye? Apa jawabannya gak lebih halus maksud Pak ini? Apa cari alasan? Wah, kenapa ya? Saya ada acara kemarin. Salah nggak pasal kayak gini? Saya ada acara kemarin, Pak. Oh, gitu Pak Sutra. Iya, Pak. Acara kan macam-macam. Acara sama istri, acara. Acara sama anak, acara. Acara sama keluarga, ya acara. Acara. Kayak gitu ya. Terlalu ada acara kemarin. Intinya apa? Intinya tidak datang. Berusaha semaksimal mungkin tidak datang. Dikarenakan majelisnya Ahlul Bid'ah. Tinggal bagaimana antum siasati menjelaskan kepada masyarakat kita sebab tengah datang kalau ada yang tanya dan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah yang antum tinggali. Pak Muhammad bin Ishaq gak ada masalah dengan tangan dia, ngerti siapa dia langsung debat atau enggak? Gimana mau saya datang dengan kamu undang lagi? Ah, kayak gitu. Der, begitu. Oh, ngono, iya. Itu ada gate, ada. No problem, tidak menimbulkan gesekan keras dengan masyarakat Labas. Itu di daerahnya beliau. Daerahnya Mas Putro. Tidak mungkin saya sikap begitu. Ini kita ini gesekan. Repot urusan ini. Ya, enggak datang. Tanya kenapa enggak datang? Ya, ada acara. Ya, ada acara. Nah, gitu. Ada acara. Nah, salah kan? Jangan mengatakan saya apa namanya pergi ke keluar kota kemarin. Tetap kemudian ngomak. Dusta kamu, jangan. Harus menggunakan bahasa-bahasa yang mengandung syarat makna. Makanya banyak, maunya dia begini, kita maunya begini. Itu namanya teori ya. Itu namanya melihat maslahat dan maslahat. Nah, tahu jadi ilmunya itu ini. Bisa memandang dengan sebaik-baik. Itu namanya itu ada. Saya diuji hari ini. Nah gitu ya. Di sebelah saya, di sebelah rumah saya, diundang saya oleh mereka-mereka yang mendatangkan Syekh besar dari Madinah. Diundang langsung saya. Ya gak mungkin saya datang. Karena yang undang orang gak beres. Kan gitu ya. Bukan Syekhnya, yang undang orang gak beres. Yang gak datang saya. Nanti kalau saya pulang, lu Ustaz kok gak ada Ustaz. Saya ada acara di Surabaya. Salah apa gak salah? Loh. Salah apa gak salah? Kalau saya jawab seperti ini. Hah? Jawabannya, ya gak salah. Betul, saya di Surabaya. Acara. Ya khutbah ini. Ya tak ada jodoran. Isya nanti pada Isya ke Baskara. Ada acara. Nah, itu yang gak mungkin kita menjelaskan kepada mereka. Yang mungkin kita sampaikan. Loh. Pak Yai. Saya dipanggil Pak Yai. Pak Yai. Itu bukan apa Pak Yai? Kalau mungkin saya jelaskan, saya sampaikan. Bagaimana mungkin saya datang? Saya diundang sama mereka. Jadi kan tahu siapa saya, siapa mereka. Iya, tak mungkin tekok. Bedo urusane. Terus saya. Bahasa itu sudah paham. Kenapa? Karena dia tahu siapa saya, tahu siapa dia. Bedo urusane. Itu kan datang kan siapa ke Madinah? Tak mengatakan dalam saya. Siapa si bunda? Ini bunda santai ya, teko coba hati. Langsung. Ya kalau bunda ngapain? Datang. Kalau dia bunda kan divasuk. Ya orang umum divasuk. Datang. Oh gitu ya? Nah, iya. Dengan kata saya, dengan kata kayak apa saya santai. Dengan dia. Gitu ya. Allahu'alaikum warahmatullahi. Saya enggak tahu ada informasi apa ya. Saya tinggalkan. Nah, atau kondisi yang di sana bagaimana? Masya Allah, pertanyaannya panjang. Masalah hajar. Apa syarat boleh dilakukan yang namanya? Waduh. Kemarin sudah jelaskan sedikit. Dan beberapa kali saya jelaskan di sini masalah hajar. Nah, rupanya belum puas dengan pembahasan masalah hajar ya. Allah musta'an. Kalau begitu tunggu saja. Insya Allah bulan depan dibahas di Babadan insya Allah. Barakallahu fiikum. Bulan ini pembahasan al-wahwal faraw. Nah, bulan depan kalau tidak ada halangan dan masih saya lagi yang di sana akan kita bahas masalah kaidah hajar insya Allah. Yang ini tidak mungkin dijawab sekarang karena panjang bahasanya dan harus dibahas lebih rinci, detail supaya anda memahami bagaimana faedah hajar yang dipahami oleh para ulama ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Jangan lupa sedikit. Belum ada ya? Hah? Belum. Ada yang mau tanya kan? Selain yang tadi. Ayat yang aku bawakan tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu menceritakan nikmat Allah dalam rangka untuk ibrah. Dia ambil pelajaran daripada ada ibrah, faedah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari situ untuk kita atau orang lain. Paham maksudnya? Yang tadi, disembunyikan dalam rangka meredam fitnahnya tukang hasad. Atau terkait dengan poin pembahasan yang semisal ini, tidak menyampaikan nikmat dalam rangka untuk berbangga-bangga. Yang boleh menceritakan nikmat dalam rangka diambil ibrahnya. Itu yang disampaikan oleh para ulama kita. Contoh yang ibrah katakannya. Misalkan antum sekarang menjadi sedekah yang sukses. Amin. Ya. Amin enggak? Amin. Allah Allah amin. Senang antum jadi kalau sukses ya. Itu fitrahnya orang. Fitrahnya orang senang dengan yang namanya. Masya Allah. Yang jadi masalah sekarang itu, antum ini sukses masya Allah alhamdulillah, tetapi tidak sampai melupakan antum dari yang namanya akhirat. Ibadah terus jalan, taklim lancar, kenceng bidahnya, kenceng kamu, termasuk sunnahnya, usaha lainnya. Semakin tenang hidupmu, tenang awalnya jiwamu, dunia ada, ibadah terus, harapan itu. Nah, ada seseorang yang anda perhatikan itu setengah mati untuk yang mengejar yang namanya dunia sampai pada tingkat terjatuh dalam perkara dosa, kemaksiatan, dunia hitam, segala macamnya dalam rangka mengejar dunia itu pun tidak berhasil. Nah, itu sampaikan nikmat yang Allah kasihkan kepada anda sebagai pelajaran bagi dia. Sharing kepada antum. Itu katakan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang melimpah kepada saya sekarang ini, tentunya dengan usaha, tapi yang perlu antum ingat ya, alhamdulillah saya berusaha dengan cara yang halal, thayyibah, bagus, tidak menerjang perkara yang haram, alhamdulillah terus saya beribadah kepada Allah dan segala macam ini. Itu diceritakan untuk mengambil pelajaran. Apa faedahnya? Dipetik rezeki itu jangan dicari dengan cara menerjang haram. Justru rezeki datang dengan kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cari rezeki jangan sampai melupakan kita dengan akhirat. Justru rezeki itu akan datang bila kita senantiasa ingat dengan akhirat. Tidak beli pro nya namanya sampaikan. Boleh. Tidak ya. Ada makhum insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaika.